Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tasikmalaya di Radio Riyadhul Jannah, para pendengar radio kita di Cirebon, para pemirsa Surau TV di Padang atau di mana saja Anda berada, pendengar Radio Rei Padang dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang awaiqut talab. Ibu-ibu di belakang saya ngajinya sudah dimulai. Seluruh obrolan dihentikan. Malu sama orang jauh, sama orang Cianjur, Tasik, Cirebon, orang Padang. Yey, ibu-ibu di Cipaganti mah ngobrol kalau ngaji teh. Padahal yang ngobrol cuma 1-2 orang. Yang lainnya ikutan. Kita akan masuki pembahasan yang ke-8 dari kendala-kendala dalam menuntut ilmu. Yang terakhir kemarin tentang apa, cing? Yang terakhir kemarin tentang terburu-buru di dalam menuai hasil. Kita ke-8 dan wul himmah. Artinya lemah semangat atau cita-citanya cetek, dangkal, rendah. Berkata muallif, naro baina sufufi talabatil ilm unasan yamtalikuna mawahiba jalilah wa qudrat ha'ilah tu'hiluhum lizza'amatil ilmiyah. Kita melihat di jajaran para penuntut ilmu ada orang-orang yang memiliki potensi, cerdas gitu ya, kemudian pintar, memiliki kemampuan yang mengagumkan, yang memungkinkan mereka itu menjadi seorang peneliti yang berbakat, tapi sayang cita-citanya rendah, semangatnya itu lemah, sehingga cahaya dari keunggulannya itu hilang begitu saja. Kita lihat mereka itu begitu qanaah atau begitu qanaah itu menerima apa adanya dengan sedikitnya ilmu yang masuk kepada mereka. Mereka enggan untuk membaca. Mereka enggan untuk mutola'ah. Mereka itu enggan untuk memanfaatkan kelebihannya, dan mereka lalai dari menuntut ilmu dan meraih pengetahuan. Mereka itu akan cepat nanti kehilangan keunggulannya dan barokah dari waktu-waktu yang mereka miliki itu akan hilang dari kehidupan mereka. Kenapa demikian? Karena kufur nikmat menyebabkan tercabutnya nikmat tersebut, sebagaimana kalau mensyukuri nikmat menyebabkan nikmat tersebut akan bertambah. Allah yang akan menambahnya. Tahu kan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah nikmat karuniaku. Tapi kalian kufur, maka azabku amat sangat pedih. Jadi kalau nikmat tidak disyukuri, Allah cabut. Allah ganti dengan azab. Termasuk nikmat potensi kecerdasan, potensi kepintaran, potensi yang sejenis itu. Tapi tidak disyukuri. Akhirnya dia pakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak dipakai untuk menelaah, membaca dan belajar. Akhirnya hilang. Allah mencabut nikmat tersebut dari diri orang itu. Berkata Al-Farra rahimahullah, la arhamu ahadan karahmati li rajulaini. Aku tidak pernah mengasihani seseorang pun melebihi rasa kasihanku kepada dua orang berikut ini. Pertama, rajulun yatlubul ilma wala fahmalahu. Seseorang yang rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak bisa memahami apapun. Rajin nama rajin dah, semangatnya besar, tapi enggak bisa-bisa. Orang Sunda menyebutnya bodoh katotoloyoh. Bodoh dia enggak bisa diberi nasihat, tidak bisa diberikan bimbingan, diajari, tetap aja enggak bisa. Kasihan orang seperti itu. Itu kata Al-Farro. Aku tidak pernah merasa kasihan kepada seorang pun melebihi rasa kasihanku kepada pertama orang yang bodoh, apa tadi? Katotoloyo. Dia belajar tapi tidak bisa memahami apapun dari pelajaran yang diterimanya. Nah, kedua, warajulun yafhamu wala yatlubuh. Orang pintar, cerdas, tajam analisanya, gampang menghafalnya, tapi dia enggak mau belajar. Dia punya potensi untuk menjadi orang hebat, potensinya enggak digunakan. Ini juga kasihan orang ini. Pintar tapi malas. Cerdas tapi anak muda sekarang menyebutnya mager. Apa mager? Malas gerak, termasuk malas belajar. Tapi wa inni la'ajabu mimman fi wus'ihi ayatlubal ilam wala yata'allam. Yang lebih mengherankan lagi, yang lebih mengherankan lagi adalah orang yang punya potensi, punya kemampuan untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Punya segala yang dia butuhkan untuk belajar, waktu luang banyak, transportasi lengkap, mau sepeda ada, motor ada, mobil banyak, tinggal milih, bayar 2.000 angkot, ya, tempat untuk belajar banyak di mana-mana, tapi dia tidak melangkahkan kakinya untuk belajar. Itu dikutip ucapan Al-Farra itu oleh Imam Ibn Abil Bahr dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Berkata Abul Farj Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau ketika mengomentari ucapan Abu Tib Al-Muntabi, dia menyatakan, Abu Tib Al-Muntabi itu berkata, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamam. Sebaik syair. Kata beliau, aku tidak pernah melihat aib pada diri manusia yang lebih parah daripada orang yang memiliki kemampuan untuk meningkat, untuk mencapai kesempurnaan, tapi dia tidak meraihnya. Itu aib. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Ibnu Jauzi, yambagi lil aqil ayyantahiya ila ghayatin ma yumkinuhu. Falau kana yatasawwaru al-adami sa'uda as-samawati la ra'aitu min aqbahin naqais ridahu bil ard. Ndaklah orang yang berakal berhenti, hendaklah orang yang berakal dia yantahi ila ghayatin ma yumkinuhu, mencapai tujuan yang mungkin dia capai. Jangan dibiarkan hilang musnah begitu saja. Seandainya manusia memiliki kemampuan untuk bisa naik ke langit, seandainya manusia memiliki kemampuan untuk naik ke langit, tapi dia tetap ridho berada di atas bumi, maka itu cukuplah merupakan sebuah aib yang buruk. Seandainya manusia bisa naik, memiliki kemampuan untuk naik ke langit, tapi dia lebih senang untuk tinggal di bumi, maka itu adalah aib yang paling buruk. Itu pertama. Kedua, masih kata Imam Ibnu Jauzi, walau kanatin nubuwah tuhsalu bil ijtihad, ra'aitul muqassir fi tahsiliha fi khadidin. Seandainya kenabian bisa diraih dengan perjuangan, seandainya nih, kenabian itu bisa kita usahakan, bisa kita raih dengan cara berjuang, maka orang yang muqassir itu yang hare-hare, muqassir itu yang lalai, muqassir itu yang mengabaikan kesempatan yang sangat baik, ya, maka seorang yang muqassir akan tetap berada di derajat yang paling bawah. Kalau seandainya kenabian bisa diraih dengan berusaha, tapi kita tidak mau berusaha, maka kita disebut dengan sebutan muqassir. Seperti umpamanya, seorang karyawan di sebuah perusahaan, tugas dia hanya sekedar cleaning service atau OB. Dia sebenarnya bisa menjadi direktur. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan potensi yang dimilikinya, tapi dia tidak mau berusaha. Betah menjadi tukang ngepel, tukang nyapu, tukang bikin kopi untuk atasan-atasannya, tukang disuruh oleh karyawan-karyawan belikan nasi bungkus, nasinya aja. Umpamanya cuma begitu. Padahal dia bisa menjadi general manager, bisa menjadi direktur malah, ya. Tapi dia tidak mau berusaha. Orang itu disebut dengan muqassir. Berkata para hukama adalah para ulama, Khurujun nafsi ila ghayati kamali hal mumkin laha fil ilmi wal amal. Ya. Keluarnya jiwa, makna keluar di sini naik, meningkat, mencapai tujuan kesempurnaan yang mungkin, itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu dan amal. Seandainya manusia bisa mencapai puncak kesempurnaan sebagai manusia, maka puncak kesempurnaan itu hanya bisa diraih dengan ilmu dan amal. Masih kata Imam Ibnu Jauzi, wa fil jumlah la yutsraku fadilatan yumkinu tahsiluha illa hasalaha fa innal qunu'a halatul aradil. Tidaklah atau janganlah diabaikan satu keutamaan yang mungkin bisa dicapai kecuali perjuangkan itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ada sebuah cita-cita, sebuah kedudukan yang baik yang bisa kita capai, capailah. Jangan diabaikan begitu saja. Karena al-qunu itu maknanya orang yang pasrahan terhadap keadaan yang buruk. Ya, memang keadaannya gini, gimana lagi? Dia tidak mau berusaha. Itu adalah keadaan orang yang rendah dan hina. Dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau berusaha. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap baik secara syar'i, secara uraf, baik, bagus, itu posisi yang bisa kita raih, maka raihlah. Orang yang menerima apa adanya, sekalipun apa adanya tersebut sebuah keburukan atau kehinaan, padahal dia bisa keluar dari kondisi seperti itu, dia bisa meraih yang jauh lebih mulia daripada itu, maka sikap pasrah terhadap keadaan yang buruk itu adalah sikap orang yang rendah dan hina. Maka fakun rajulan rijluhu fithari wahamatu hammatihi fithuraya. Jadilah engkau seorang laki-laki yang kejantanannya bagaikan kekayaan dan cita-citanya bagaikan bintang yang bersinar secara terang benderang. Artinya berjuanglah. Artinya gantungkan cita-citamu setinggi langit dan berjuanglah, berusahalah untuk meraih cita-cita di langit itu semaksimal kemampuan yang kamu miliki. Seandainya kita ingin naik ke sebuah pohon yang sangat tinggi. Dari jauh, dari bawah dia melihat kalau sudah ada di atas khawatir jatuh dan ketika jatuhnya apa? Sakit. Akibatnya dia tidak mau berusaha walaupun hanya selangkah atau dua langkah. Maka dia tetap berada di bawah. Tapi seandainya dia berusaha naik walaupun tidak mampu mencapai puncak, minimal dia mampu mencapai setengah dari pohon tersebut. Kedudukan dia tidak lagi serendah di tanah. Minimal setengah dari pohon yang akan dia naiki tersebut. Berkata masih perkataan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir, walau amkanaka ubura kulli ahadi minal ulama'i wazzuhad faf'al. فَإِنَّهُمْ كَانُوا رِجَالًا وَأَنْتَ رَجُلٌ وَمَا قَعَدَ مَنْ قَعَدَ إِلَّا لِدَنَاءَةِ الْحِمَّةِ وَخَسَاسَتِهَا. Seandainya memungkinkan bagi kamu melewati kemampuan salah seorang para ulama atau para zuhad, orang-orang yang zuhud, lakukan. Kalau kamu mampu menyamai para ulama, apalagi melebihinya, lakukan. Karena apa? Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Mereka manusia, kita pun manusia. Apakah para ulama itu berbeda dengan diri kita secara fisik dan psikis? Sama. Mereka makan nasi, kita pun makan nasi. Mereka ada rasa kantuk, kita juga ada. Kita kadang lelah, mereka juga lelah. Kita kadang umpah ada malas, mereka juga ada malas. Cuma bedanya adalah respon terhadap seluruh kendala tadi. Ketika kita malas, ya kita leha-leha. Mereka ketika malas, berupaya memerangi kemalasan itu. Ketika kita lelah, kita sudah istirahat berbaring. Mereka ketika lelah, memforsir dirinya memerangi kelelahan tersebut tanpa menghentikan perjuangannya untuk belajar. Maka hasilnya berbeda. Mereka menjadi ulama, kita tetap menjadi gulama. Gulama itu anak-anak kecil yang sangat terbatas ilmunya. Fa'innahum kanu rijalan wa anta rajul. Para ulama itu manusia, engkau juga manusia. Tidaklah berleha-leha orang yang berleha-leha kecuali karena kerendahan cita-citanya atau kelemahan dari tekadnya. Terus beliau menggambarkan lagi dengan gambaran yang memotivasi kita untuk berjuang. Wa'lam annaka fi medanis sibaq wal awqat tantahib fala takhlud ila kasalin famafata mafata illa bil kasal wa manala minnala illa bil jiddi wal azam. Ketahuilah, kalian itu selalu berada di medan perlombaan. Waktu sangat terbatas. Maka jangan kalian berdiam diri dalam kemalasan. Tidaklah sesuatu yang berharga luput dari diri kita, tidak teraih oleh diri kita, kecuali karena kemalasan. Dan tidaklah sesuatu yang berharga teraih, tercapai, kecuali karena perjuangan dan kesungguh-sungguhan. Berjuangnya sungguh-sungguh, tekadnya kuat, dan diaplikasikan, dia mampu meraih sesuatu yang belum tentu orang lain mampu meraihnya. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan wajib kita untuk bersungguh-sungguh, memiliki tekad yang kuat, dan berkorban untuk itu. Mengorbankan apa? Mengorbankan kesenangan kita untuk bermalas-malasan. Mengorbankan kesenangan kita untuk berleha-leha. Mengorbankan umpamanya kesenangan kita untuk rileks, untuk tiduran, untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekadar buang-buang waktu. Di sana ada kesenangan. Korbankan seluruh kesenangan tersebut. Gunakan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka akibatnya kesenangan yang kita korbankan akan diganti dengan kebahagiaan di masa yang akan datang. Lalu berkata mu'alif, faya man anasa min nafsihi alamatan nubug wa dzaka la tabghi anil ilmi badalan wa la tashtagil bisiwahu abadan fa in abaita fa ajbarallahu izaaka fi nafsik wa a'dama ajral muslimina fik ma ashaddu khasaratika wa a'dama musibatik. Wahai orang-orang yang memiliki keunggulan dan kecerdasan. Orang-orang yang jiwanya Allah hiasi, Allah lengkapi dengan keunggulan dan kecerdasan. Jangan kalian mencari aktivitas pengganti dari mencari ilmu. Jadikan mencari ilmu sebagai aktivitas pokokmu. Jangan cari aktivitas pengganti dari hal itu. Dan jangan engkau sibukkan dirimu dengan urusan lain yang bisa mengabaikan kamu dari ilmu. Kalau kamu enggan, Kamu tetap mencari alternatif aktivitas lain daripada mencari ilmu. Kamu tetap menyibukkan dirimu dengan hal-hal lain, padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan potensi kepada dirimu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Para Allah telah membuka kesempatan bagi dirimu agar kaum muslimin memperoleh banyak manfaat dari dirimu, tapi kamu tidak memanfaatkannya, maka akan sangat besarlah penyesalanmu dan sangat dahsyatlah musibah yang akan menimpa dirimu. Lalu ada beberapa bait syair. Da' anka dzikral hawa wal muli'ina bih wanhad ila manzilin 'alin bihi ad-durar taslu bimarba'ihi an kulli ghaliyah wa an na'imin lid-dunya saffahu kadar wa an nadimin bihi yalhu mujalasatu wa an riyadin kasahun nur waz-zahar inhad ilal ilmi fi jiddin bila kasal nuhudu amdin ilal khairi yabtadir wasbir ala nailihi sabral mujiddilah falaysa yudrikuhu man laysa yastabir. Tinggalkan olehmu mengingat-ingat hawa nafsu yang melalaikan. Bangkit menuju tempat yang tinggi yang menyebabkan dirimu bersinar. Abaikan seluruh yang membuatmu terlalaikan, yang membuat kamu terlalaikan dari ilmu. Abaikan kenikmatan dunia yang kebeningannya sebenarnya kekeruhan. Abaikan kawan-kawan yang bergaul dengan mereka menyebabkan kamu bisa lupa. Abaikan taman-taman yang dipenuhi, ditutupi atau dihiasi dengan cahaya dan bunga-bunga. Itu semuanya apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Abaikan itu, bangkitlah menuju ilmu dengan kesungguhan tanpa kemalasan. Seperti bangkitnya seorang hamba untuk meraih kebaikan yang harus diperbutkan. Bersabarlah untuk meraihnya. Dengan kesabaran orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya, maka tidak akan mampu meraih kebaikan ini orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Kalau dalam bahasa Arabnya indah itu ya, tapi pas diterjemahkan jadi tipara ruguhnya susunan kalimatnya, tapi maknanya kena ya. Itu sebuah bait syair yang ditulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah gurunya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain-lain. Terus bagaimana itu caranya agar kita termotivasi? Untuk apa? Termotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. Sesungguhnya di antara perkara yang paling bermanfaat dalam memberi motivasi agar kita memiliki cita-cita yang tinggi, kesungguh-sungguhan yang besar adalah dengan melihat biografi sejarah perjuangan para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum. Karena keadaan mereka merupakan sesempurna-sempurna contoh dalam hal ilmu dan amal. Seandainya seorang talib, seorang penuntut ilmu, melihat kerendahan dirinya, dia merasa dirinya rendah, amalnya sedikit, kemudian melihat betapa dahsyatnya amalan dan ilmu para ulama, dia akan termotivasi untuk mengikuti kebiasaan mereka. dia akan terdorong untuk menyerupai amaliah dan karakteristik mereka. Lalu dikutiplah sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kaum yang kita tiru, yang kita ikuti adalah kaum yang istimewa, seperti para ulama, kebiasaan mereka kita tiru, karakteristik mereka kita coba untuk kita ikuti, aktivitas sehari-hari mereka kita coba untuk kita terapkan, kita bertasyabuh dengan mereka, maka tanpa disadari, tanpa terasa, lama-lama dalam pandangan orang kita akan disamakan dengan mereka. Ini orang akhlaknya itu seperti akhlak para ulama yang kita baca di dalam buku-buku sejarah para ulama. Kesungguh-sungguhannya seperti yang pernah kita dengar dari kesungguhan para ulama yang dibeberkan dalam buku atau oleh para ustaz di pengajian-pengajian. Tanpa terasa, tanpa disadari, tiba-tiba kita sudah seperti mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berkata Ibnu Jauzi, "Fallaha Allah 'alaikum bi mulahadhati sayril salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim fal istikthar min mutala'ati kutubihim ru'yatun lahum." Maka demi Allah wajib bagi kalian untuk memperhatikan, menelaah biografi para ulama as-salafus saleh, menelaah kitab-kitab karangan mereka, mencari informasi tentang kegiatan dan kehidupan mereka, maka memperbanyak menelaah kitab-kitab mereka itu merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara beberapa contoh dari keutamaan atau karakteristik para ulama, saya akan sampaikan beberapa contoh kesungguhan para ulama di dalam mencari ilmu. Di antaranya, seorang ulama namanya Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau kalau belajar melintas sahara luas dengan berjalan kaki tanpa alas, dan di punggungnya tergendong kantong yang berisi tumpukan kitab hadis. Karena zaman dahulu kitab tidak seperti zaman kita sekarang dari kertas ya. Dulu ada yang dari kulit binatang, dulu ada yang dari tulang-tulang belulang, dulu ada yang terbuat dari kulit-kulit pohon, daun-daun yang kuat yang bisa dipakai untuk menulis. Itu kebayang, isinya gak seberapa, beratnya seberapa. Dipanggul saking beratnya beban, sampai beliau mengalami kencing darah. Berkata Ibnu Thahir Al-Maqdisi, "Aku mengalami kencing darah 2 kali, pertama di Baghdad, yang kedua di Mekah. Aku bertelanjang kaki di bawah terik matahari tanpa berkendaraan dalam menuntut ilmu hadis sambil memanggul tumpukan kitab di atas punggungku." Di zaman sekarang gak akan ada santri kayak begini. Waktu kita mau membahas kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang ngarangi? Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Nabi Zakaria An-Nawawi. Di mukaddimah kitab itu kita sudah terangkan keunggulan Imam An-Nawawi. Dalam 1 hari beliau belajar 12 cabang ilmu. Dalam 1 hari. Baik itu ilmu fiqih, hadis, tafsir, termasuk bahasa, termasuk menyangkut masalah akidah. Beliau belajar dalam 1 hari sampai 12 disiplin ilmu. Ibnu Jaham, Ibnu Jaham bukan Jaham bin Safwan, beda lagi ya. Ini seorang ulama ahli hadis. Beliau itu kalau sedang membahas sebuah kitab, beliau menjadi lupa terhadap apapun. Seluruh penderitaan yang beliau sedang alami, baik itu sakit, lapar, haus, termasuk ngantuk, semuanya hilang apabila sudah menekuni kitab-kitab para ulama. Sampai ketika beliau mengantuk, salah satu cara yang beliau lakukan untuk mengusir rasa ngantuk itu, diambilnya buku kitab lalu dibaca, maka ngantuk pun hilang. Kenapa? Jiwanya, pikirannya masuk ke dalam apa yang diterangkan di dalam kitab tersebut. Ada penghayatan. Kita mah terbalik ya. Lagi seger, fresh, ambil kitab, buka, langsung. Gak sampai 2 menit sudah tewas. Sehingga kalau umpamanya seorang mengalami insomnia, susah tidur, gampang. Sambil berbaring ambil buku, jangan buku komik, tapi buku yang bermanfaat, maka dijamin berapa menit itu sudah tidur. Berbeda dengan orang yang sangat hobi dan sangat terhibur dengan novel atau komik atau yang sejenisnya. Maka ketika ngantuk diambil novel, tiba-tiba dia segar kembali. Semalaman itu mampu menghabiskan beberapa jilid buku tanpa ngantuk sama sekali. Karena apa? Karena pikiran dia, jiwa dia masuk ke dalam alur cerita dari buku yang dia baca. Oleh karena itulah, maka karena adanya kekhusyuan, jiwanya, pikirannya masuk ke dalam cerita yang dia baca, mengakibatkan aliran darah itu berjalan secara lancar, normal, hilang rasa ngantuk sudah. Para ulama mengalami itu, akan tetapi yang mereka lakukanlah terhadap buku-buku yang menulis ilmu syar'i. Ketika yang dibaca adalah hadis, maka isi dari hadis tersebut mempengaruhi seluruh jiwa dan pikirannya. Jiwa dan pikirannya masuk ke dalam apa yang diterangkan dalam hadis tersebut, penjiwaan yang mendalam menyebabkan rasa kantuk pun hilang. Saking tidak maunya ada waktu yang terlewatkan kecuali harus memperoleh ilmu, salah seorang ulama yang menjadi kakek dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya Majduddin. Majduddin itu kakek dari Ibn Taimiyah, beliau seorang ulama. Maka pantas anak cucunya juga menjadi ulama besar. Apabila beliau mau masuk ke dalam WC, beliau menyuruh murid-muridnya atau keluarganya untuk membacakan kitab di luar WC secara keras. Sehingga selama waktu beliau di dalam WC tetap ilmu itu masuk. Dengan cara apa? Mendengarkan apa yang dibaca oleh muridnya di luar WC-nya. Dia gak bisa di WC sambil bawa kitab gitu ya. Seandainya dibolehkan secara syar'i membawa kitab di dalam WC, niscaya bisa berjam-jam di dalam WC. Karena betah kan selama ini orang ke WC itu lama kalau membawa, zaman dahulu membawa koran ya. Kalau mau ke WC pasti cari koran, cari majalah gitu ya. Bahkan di beberapa WC di, saya gak tahu kalau di Indonesia, tapi beberapa WC di luar negeri, itu di WC itu ada rak buku, koran atau majalah. Jadi sambil gek, duduk gitu, sambil gini aja. Ya, sehingga walaupun BAB-nya sudah selesai, ininya belum tamat terus. Buku yang dibaca atau artikel yang dibacanya belum tamat terus. Karena mereka tidak mau buang-buang waktu selama di WC tanpa ada informasi yang masuk. Itu bagus. Apalagi kalau umpamanya yang masuk adalah ilmu syar'i. Tapi jangan dibawa kitab itu ke dalam, tapi bacakan oleh orang yang ada di luar WC sehingga terdengar. Bahkan Imam Al-Khatib tidak pernah selama hidupnya lepas dari kitab. Kemanapun beliau pergi, kitab selalu dibawanya. Sehingga tidak pernah ada satu langkah pun yang beliau lakukan kecuali satu langkahnya menghasilkan minimal satu poin ilmu ke dalam otaknya dan pikirannya. Itu tidak pernah. Kalau umpamanya kita mendengar di luar negeri, orang bawa buku. Di bis kota sambil menggelantung baca buku. Zaman dulu ya, sebelum ada HP. Sekarang setelah ada HP, yang dibuka adalah HP. Ya. Tapi sebelum ada HP, yang mereka bawa adalah buku. Ketika nunggu di antrian di dokter, yang dibaca adalah buku. Ketika menggelantung di bis kota, yang mereka baca adalah buku. Cuma sayang isi buku yang mereka baca tidak mendidik. Kadang komik, kadang novel, kadang hal-hal yang justru menjadi racun bagi otak mereka. Kalau itu dilakukan dengan buku yang berkaitan dengan ilmu syar'i, niscaya akan menghasilkan faedah dan manfaat yang luar biasa. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang tadi kita kutip beberapa pendapatnya. Sepanjang hidupnya beliau telah membaca lebih dari 20 ribu judul kitab. Sampai-sampai Al-Khatib Al-Baghdadi ketika beliau belajar kitab Sahih Bukhari, beliau membaca atau belajar kitab Sahih Bukhari di 3 majelis dalam 3 malam. Setiap malam mulai ba'da maghrib hingga sampai menjelang sholat subuh. Dan Sahih Bukhari tamat hanya dalam 3 hari. Sebagai catatan bahwa isi dari kitab Sahih Bukhari tersebut itu berisi lebih dari 7.000 hadis. Kalau itu tamat hanya dalam 3 hari atau 3 malam, berarti dalam 1 hari beliau rata-rata mampu membaca 2.400 hadis dalam 1 malam. Sehingga Imam Sahih Bukhari itu tamat hanya dalam 3 malam saja, ya. Adapun kebiasaan para ulama membaca tidak sekedar membaca. Kalau itu nas hadis mereka hafalkan. Mereka menghafal bukan hanya sekedar matan tapi juga sanad dengan menyebut para perawinya dan mereka menghafalkannya di luar kepala. Apa yang mereka baca, mereka hafalkan, dan apa yang mereka hafalkan, mereka amalkan. Setelah mereka amalkan, mereka tuliskan. Sehingga lahir sebuah moto di kalangan para ulama, ya, bahwa disebutkan ta'lifuhu tasnif wa tasnifuhu ta'lif, atau disebutkan amaluhu tasnif wa tasnifuhu a'ma. Amalan mereka adalah isi buku mereka. Isi buku mereka adalah amalan mereka. Apa yang mereka sudah tulis, apalagi diajarkan kepada orang lain, berarti ilmu yang mereka sudah tulis, sudah ajarkan kepada orang lain, mereka sudah hafal itu di luar kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Maka ilmu mereka cermin dari hafalan dan cermin juga dari apa? Amalan. Oleh karena itu tak mustahil atau tidak heran apabila para ulama zaman dahulu tidak sekedar mulia karena ilmunya, tapi juga mulia karena amalnya, karena ibadahnya, karena akhlaknya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana akhlak para ulama, bagaimana ibadah para ulama, bagaimana amalan para ulama, baca saja kitab karya mereka. Kitab karya mereka itu sudah teraplikasi dalam keseharian mereka. Itu pada zaman dahulu para ulama seperti itu. Jadi kenapa ilmu dan waktu mereka barokah? Pertama, mereka memiliki niat yang tulus dalam mencari ilmu. Apa niat tulus tersebut? Mereka meniatkan mencari ilmu bukan untuk dunia, tapi untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Mereka mencari ilmu dengan niat diaplikasikan, diamalkan. Mereka mencari ilmu dengan niat memperbaiki seluruh kerusakan, kekurangan, dan penyimpangan yang ada dalam diri mereka. Itu niat mereka mencari ilmu itu yang pertama, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Ini yang menyebabkan tidak ada bandingannya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau katakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bila niatnya benar ketika mencari ilmu. Terus para muridnya bertanya, fakaifa dzak? Bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kebodohan dari diri orang lain. Kita pernah membahas naik turunnya iman. Salah satu penyebab naiknya iman adalah ilmu. Salah satu penyebab turunnya iman adalah kebodohan. Kebodohan itu aslu kulli syarrin. Kebodohan adalah penyebab utama seluruh keburukan. Seseorang tidaklah melakukan perbuatan syirik kecuali karena kebodohan. Seseorang tidaklah melakukan perbuatan dosa dan maksiat kecuali karena kebodohan. Seseorang tidaklah melakukan perbuatan bid'ah kecuali karena kebodohan. Semuanya bermuara pada kebodohan. Itulah yang menyebabkan orang banyak melakukan penyimpangan, apapun bentuk penyimpangannya. Ini yang disebut dengan kekurangan, itu yang disebut dengan aib pada diri sendiri, itu bisa dihilangkannya dengan ilmu. Niat mencari ilmu untuk menutupi kekurangan, memperbaiki kesalahan, untuk menambal aib-aib pada diri sendiri. Makanya para ulama pada zaman dahulu, mau dakwah mau tidak, mau ngajar mau tidak, mau ceramah mau tidak, mereka tetap belajar. Mereka tetap menelaah ilmu. Mereka tetap membuka kitab. Mereka tetap membongkar karya-karya para ulama. Sebab ilmu yang mereka pelajari utamanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah ilmu didapat dan diterapkan, orang barulah menjadikan mereka sebagai rujukan, tempat bertanya, tempat menimba ilmu, tempat beruswah dan berqudwah, menjadikan mereka sebagai teladan yang layak untuk diikuti. Itu awal mula kemuliaan yang diraih oleh para ulama. Jadi niat mencari ilmunya itu bukan untuk ceramah. Kenapa kamu rajin banget? Nanti saya akan menjadi dai. Nanti saya akan menjadi ustadz. Nanti saya akan berceramah kemana-mana, gitu kan? Nah, bukan untuk itu yang pertama. Itu hanya konsekuensi logis dari teraihnya ilmu dan teraplikasikannya ilmu dalam diri orang yang berilmu tadi. Nanti itu otomatis orang berdatangan, orang bertanya, orang belajar. Tapi niat awal para ulama ketika mencari ilmu adalah tadi, itu untuk diri sendiri loh, bukan untuk orang lain. Itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan memperbaiki orang lain. Cuma langkah berikutnya, orang berdatangan untuk banyak istifadah, mengambil faedah dan manfaat dari ilmunya para ulama. Makanya di bagian akhir dari tulisannya ini, mu'alif menyatakan, wal yaksur minal mutala'ah fa innahu yara min ulumil qaum wa uluwihi mamihim ma yushahidu khatirahu wa yuharriku azimatahu lil jiddi. Perbanyaklah mutala'ah. Mutala'ah itu menelaah, ya. Karena apa? Karena dia akan melihat ilmu-ilmunya para ulama, akan melihat ketinggian dari cita-cita mereka, akan melihat besarnya kesungguhan mereka yang mengasah pikiran mereka, memotivasi jiwa mereka, menggerakkan tekad mereka sehingga terdorong untuk bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Berdasarkan hal itulah, maka jangan patah semangat, jangan lemah semangat, jangan menetapkan cita-cita ala kadarnya ketika mencari ilmu. Ketika seseorang cita-citanya rendah, terus tekadnya gak kuat, maka dia akan banyak terkendala di dalam mencari ilmu. Dia nanti akan masuk, termasuki oleh rasa malas. Dia akan termasuki oleh rasa mager tadi, ya. Dia akan lebih memilih berleha-leha, bermalas-malasan daripada bersungguh-sungguh. Akibatnya dari dahulu sudah tahunan belajar, sudah tahunan umpam berinteraksi dengan ilmu, sudah memperoleh gelar PhD, pakar halaqoh dan daurah. Tapi tidak ada perubahan dalam hal apa? Pengetahuannya, akhlaknya, ibadahnya, dan yang lain-lainnya. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya nanti muncul kendala yang ke-9 dan yang ke-10. Ke-9 itu disebut taswif, ke-10 tamanni. Taswif itu ada ungkapan yang indah dalam bahasa Sunda. Taswif itu lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Itu namanya taswif, ya. Apa artinya dalam bahasa Indonesia lengle, talangke, hararese, kaleked? Lambat, sering menunda-nunda pekerjaan. Lemot, nah kalau buffer, bukan baper. Buffer, kalau kita mau koneksi internet suka nyebelin gitu kan, buffer gitu, lagi buffering gitu, lemot, lelet, nah seperti itu namanya apa? Taswif. Dan taswif salah satu kendala dalam mencari ilmu. Tentang taswif dan tamani kita akan bahas di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan saya boleh gak masuk maksimal 3 kali. Nah sekarang saya bolos untuk kekajian. Apakah saya dosa karena saya kuliah dari beasiswa pemerintah? Alasan penguatnya hari ini kuliahnya ruangannya kecil sehingga ikhwan akhwatnya agak rapat duduknya. Dan hari ini suka ada musik-musikan. Ini jurusannya apa, ilmu apa, saya gak tahu, tidak dijelaskan. Kalau ilmu yang sedang dia tuntut di perkuliahannya ilmu dunia, lalu ditinggalkan untuk mengejar ilmu akhirat, ya harusnya memang demikian. Bagusnya memang demikian. Apalagi dibolehkan untuk bolos maksimal 3 hari, asal materi perkuliahan tetap terkuasai. Kita bisa baca bukunya, kita bisa motokopi catatan dari kawan. Terlebih bila menghindarinya karena ada sesuatu yang menyimpang dari syar'i, ada ikhtilat, ada juga musik-musiknya, maka menghindari hal itu bukannya dosa, malah seharusnya ya, sewajibnya. Wallahu a'lam. Dikatakan pada pembahasan yang lalu bahwa seorang harus mengerahkan seluruh potensi dirinya untuk ilmu agama, agar ilmu memberikan sebagian dari dirinya. Bagaimana sihat ustaz bagi yang potensinya tersita karena menghidupi keluarga, menghidupi anak dan istri sehingga waktunya sedikit untuk ilmu? Barakallahu fiik. Pertama, menghidupi anak dan istilah kewajiban. Kalau ini diabaikan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anaknya, dan siapapun yang berada di bawah tanggungannya wajib untuk dipenuhi kebutuhan pokoknya. Mencari nafkah adalah wajib, ya, fardu ain bagi dia terhadap keluarganya. Nah, itu yang diutamakan. Tapi kan tidak seluruh waktu harus dihabiskan untuk itu. Sesuaikan waktu mencari nafkah agar bisa tetap mengaji, tetap belajar dengan cara hadir langsung atau minimal lewat radio, atau kalau tidak memungkinkan hadir, tidak memungkinkan lewat radio, nanti di waktu-waktu senggang, sekarang kan mudah ya, agak asal punya akses internet, dengan membuka internet kita bisa dengar kajian. Pokoknya sempatkan terus mencari ilmu. Jangan dianggap para ustaz yang sekarang menjadi ustaz, dahulu ketika belajarnya itu masih bujang. Ada yang orang tuanya membiayai, gak punya kegiatan lain. Jangan dibayangkan seperti itu. Apalagi zaman dahulu berbeda dengan zaman kita sekarang. Banyak para ustadz yang menuntut ilmu syar'i tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan finansial. Kadang mereka itu harus berjalan bukan karena untuk sekedar olahraga, tapi gak punya ongkos. Banyak di antara mereka yang sudah punya anak harus bekerja, tapi malah kuliah. Bagaimana cara menghidupi anak istrinya gak kefikiran saat itu. Hanya Allah Azza wa Jalla mungkin menganugerahkan pasangan yang sabar, yang bisa menopang perjuangan suaminya. Banyak para ustadz yang tetap belajar dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri. Tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Di awal-awal kehidupan mereka, keprihatinan menjadi warna bagi kehidupan dan perjuangan mereka. Mereka tidak hanya menitikkan keringat, tetesan keringat. Kadang air mata. Kadang mereka mengalami lapar dan haus tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti itu. Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan pada waktu-waktu setelahnya. Mereka tetap fokus belajar, ya. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan yakin, dan terutama menuntut ilmu ikhlas lillah, bukan lidunya. Bukan kenapa saya belajar agar nanti kalau dapat pekerjaan gampang yang gajinya gede gitu. Enggak, bukan untuk itu. Karena ini ilmu syar'i. Zaman dahulu orang menguasai atau mempelajari ilmu syar'i enggak kepikiran mau kerja apa. Enggak mungkin ustaz kemudian ngelamar jadi direktur, jadi GM, kan enggak mungkin ya. Jadi orang pada zaman dahulu menuntut ilmu syar'i murni, bukan untuk dunia. Kalau untuk dunia, gak akan mempelajari ilmu syar'i. Lebih baik menuntut ilmu-ilmu umum agar dapat posisi di perusahaan, di kantor, baik pemerintah ataupun swasta. Kalau menuntut ilmu syar'i murni bukan dunia, karena tidak ada waktu itu orang yang menguasai ilmu syar'i yang kemudian kaya raya karena banyak uang. Enggak ada. Murni lillahi azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla akan berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Yakinlah atas janji Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz. Ada pertanyaan yang tertunda waktu hari Kamis mengenai tema kendala menuntut ilmu dari pendengar Radio Roja Bandung. Ustaz, apa sajakah kriteria untuk menjadi seorang pemateri dalam majelis pengajian? Karena perasaan saya sekarang senang sekaligus khawatir sama adik-adik saya yang masih sekolah dan sekarang rajin ngaji. Mereka lagi suka sama Ustaz Gaul yang suka bergaya seperti tokoh kartun ketika mengisi kajian. Ketika ditanya, mereka bilang kajiannya juga sunnah, bahas kitab Tauhid dan Riyadhus Shalihin sama seperti kajian Ustaz Abu Haidar. Bagaimana menurut pandangan Ustaz mengenai hal ini? Barakallahu fiik. Ya. Kriteria menjadi pemateri. Pertama lihat background pendidikannya. Pendidikannya agama apa bukan? Penguasaan bahasa Arabnya. Sudah berapa lama dia membahas seperti itu? Terus ketiga, siapa saja kawan-kawan dekatnya? Dari kalangan para asatidah, para ustadz, para da'i. Kok ditanya kawannya? Sebab kita mengetahui pemahaman dan manhaj seseorang, salah satunya dari siapa kawan bergaulnya. Orang yang dekat dengan dia itu orang yang berpemahaman bagaimana. Pemahaman dia gak akan jauh dari pemahaman kawan-kawannya. Seperti itu. Nah, kemudian, bagaimana dengan Ustaz Gaul? Maksudnya Gaul teh bahasanya merenya, bahasanya itu alay. Ya, umpamanya, dia ngomongnya gue elu. Ketika gue masih dalam pengasuhan bokap gue, satu gak punya doku apa-apa. Gokil gue. Apakah kayak begitu gitu? Nah terus, materi kajian diambil dari tokoh film kartun. Contohnya apa? Tom and Jerry apa? Scooby-Doo? Masa gitu jadi? Oh, atau yang silat? Maroko? Naruto? Dari Jepang ya? Dari Jepang. Nauzubillah. Kita dahulu pernah membahas tentang syarat menjadi da'i. Berdasarkan ayat, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, ini ayat yang menjelaskan syarat menjadi da'i. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ini mengisyaratkan keikhlasan. Dakwah itu mengajak manusia bukan untuk mengikuti dirinya. Menyanjung dirinya, ta'asub fanatik kepada dirinya, bukan. Ad'u ilallah, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Agar manusia itu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Gak peduli mereka itu mau menghormati, menghargai, memuliakan kita atau tidak, mau mengakui jasa kita atau tidak dalam dakwah ini, gak peduli. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Jadi syarat pertama wajib ikhlas. bukan mengangan-angankan kemuliaan atau pujian orang terhadap dakwah kita. Ketika dakwah kita tidak dihargai, tersinggung. Tersinggung itu orang enggak menghargai upaya saya selama ini, enggak. Sebab mengajaknya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Kedua, ala basiratin, di atas dasar basirah. Basirah adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tiga hal. Yang pertama adalah ilmu tentang materi dakwah. Materi dakwah adalah Quran Sunnah. Bukan dari film. Bukan dari cerita kisah. Bukan autobiografi si da'i. Saya sekarang mau ceramah menceritakan pengalaman saya sejak kecil. Itu bukan dakwah. Materi dakwah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah menyatakan, ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jalan yang bisa menuju kepada Allah hanyalah jalan yang Allah buat. Allah bikin, Allah tetapkan, itu syariatnya. Gak bisa kita bisa sampai kepada Allah dengan membuat-buat materi atau syariat lain. Terus sampai kepada Allah, gak bisa. Oleh karena itulah, materi dakwah adalah Quran Sunnah. Bukan dari film, bukan dari lagu, bukan dari komik, bukan dari cerita. Apalagi komik, cerita, filmnya itu bikinan orang kafir. Tanpa disadari mereka menyelipkan apa? Misi keyakinan mereka. Apalagi di dalam komik-komik silat seperti Narita apa tadi? Naruto. Itu ada unsur-unsur syiriknya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekuatan-kekuatan gaib yang irasional gitu ya. Bisa loncat tinggi melewati pohon-pohon. Bisa pukulan jarak jauh ya, gitu ya. Pukulan bisa mengeluarkan api dari sininya. Itu mengandung unsur syirik. Ada keterlibatan setan laknatullahi alaih di sana. Itu kemudian dijadikan bahan dakwah, ngajak manusia termotivasi untuk menjadi tokoh-tokoh yang digambarkan dalam film itu syirik itu nantinya, ya. Akhirnya orang-orang apalagi anak muda terobsesi, gimana caranya agar saya bisa seperti Naruto ya. Bisa keluar api dari sini. Sekali hembus gitu ya orang mati semua gitu. Akhirnya mereka mencari jalan yang bisa menghasilkan ilmu itu. Syirik mereka. Hasilnya tidak teraih, jalannya untuk mengarah ke sana sudah dilalui, syiriknya sudah, saktinya enggak. Ada enggak orang ingin sakti tapi kemudian gila? Banyak, ya. Oleh karena itu jangan. Enggak boleh berdakwah dengan seperti itu. Jadi pertama ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu siapa? Objek dakwah, audiens, jamaah yang mau didakwahi. Kenali, fahami mereka tentang kemampuan atau daya tangkap mereka terhadap materi, termasuk bahasanya. Jangan sampai kita umpamanya ceramah di kampung, orang-orang desa yang tidak berpendidikan gitu ya, dengan istilah-istilah yang tidak mereka fahami. Mereka SD aja gak tamat. Bahkan di kampung-kampung masih ada yang buta huruf. Lalu berceramah dengan gaya bahasa intelek audiens kalian di momen yang sangat amazing ini. Saya prefer untuk membahas topik itu orang-orang di gunung, apa topik, apa prefer, apa amazing. Ini ustadz pinter banget. Saking pinter sampai gak difahami. Gak masuk itu. Nabi selesai menyatakan, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Jadi kalau mau berdakwah, Kenali bagaimana pemahaman mereka dan apa yang lebih mereka butuhkan. Kalau umpamanya akidahnya sudah lurus, sudah kuat, tapi ada akhlak yang kurang bagus, bahas akhlak, keutamaan akhlak. Kalau umpamanya akidahnya yang masih banyak menyimpang-menyimpang, bahas tentang masalah akidah dengan bahasa yang bisa mereka fahami, dengan tutur kata yang bijak, tidak nonjok gitu, agar bisa masuk. Jadi yang kedua, ilmu tentang madu. Yang ketiga, ilmu tentang metodologi. Metodologi dakwah untuk orang ini berbeda dengan untuk orang yang lain. Nah, termasuk untuk para remaja. Mereka gaul, boleh enggak mengambil bahasa gaul di dalam berceramah kepada mereka? Tergantung, kalau yang dimaksud dengan bahasa gaul itu jelek, kasar, kotor, mesum, dan seterusnya, jangan. Kita ubah dengan bahasa yang lebih santun. Tapi kalau yang dimaksud dengan bahasa gaulnya tersebut tidak mengandung hal-hal yang negatif tadi, dibolehkan saja. Tapi lebih utama untuk menggiring mereka membahas atau mengatakan perkataan-perkataan yang lebih santun, yang lebih kelihatan beradab dan sopan, ya, digiring ke arah itu. Saya yakin mereka walaupun orang-orang alay, tapi akan faham bahasa yang sopan dan santun, ya. Sebaliknya kalau orang-orang yang beradab, yang sopan dan santun, lalu kita ngomong bahasa alay, faham nggak? Nggak ya, kadang-kadang nggak, ya. Awal-awal dulu sebelum saya gaul dengan ibu-ibu yang menjadi panitia kajian, gak tahu apa arti gokil, gak tahu apa artinya, apalagi bahasa gaul tuh, yang begitulah gitu ya. Tapi setelah banyak komunikasi lewat WA, begini itu, ada istilah-istilah alay. Saya tanya apa itu? Oh seperti... tadi terlintas, apa lagi sekarang? Lupa lagi. Ditanya, oh ini jawabannya. Ditanya, ini jawabannya. Jadi aja faham beberapa kata seperti tadi, doku, bokap, nyokap, gokil, mager. Apalagi tadi yang keluar. Nah, seperti itu. Taunya dari ibu-ibu yang gaul. Jadi tiga ilmu ya. Pertama tentang materi dakwah. Materi adalah Quran Sunnah, bukan dongeng, bukan film, bukan cerita. Yang kedua adalah madu, yang ketiga adalah metodologi ya. Tadi teh pertanyaan teh apa? Boleh enggak belajar ke yang gitu-gitu maksudnya? Kalau ustaznya tidak faham ilmu syar'i, latar belakangnya apa? Oh, dia latar belakangnya tukang baca komik, ya jangan. Dia bisa enggak bahasa Arab? Dia faham enggak ilmu syar'i? Dia faham enggak akidah yang lurus? Dia bisa enggak baca kitab? Kalau enggak, hanya meramu-ramu begitu, metodologinya bagus, itu berbahaya. Metodologi bagus tanpa ilmu itu lebih berbahaya daripada orang yang metodologinya jelek. Kalau jelek, gak akan mempengaruhi orang, paling sekali bubar gitu ya. Yang bahaya adalah yang menarik, retorikanya bagus, metodologinya bagus, menyenangkan gitu ya. Tapi dia bodoh, sehingga menyampaikan hal yang salah tapi menarik, itu yang berbahaya. Bisa sesat dan menyesatkan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa 'alim wattakhadha an-nasu ru'asa'a juhala ya fasu'ilu bi ghairi ilm fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadhallu wa adhallu." Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan cara mencabut ilmu itu dari kepala manusia gitu saja, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan orang-orang yang berilmu, para ulama yang diwafatkan. Tak tersisa satu pun ulama, lalu orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh, sebagai panutan. Mereka ditanya, lalu mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Itu berbahaya. Oleh Imam Bukhari, hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dicantumkan dalam bab al-fitan. Al-fitan itu fitnah. Salah satu fitnah adalah ketika orang bodoh berbicara dengan kebodohannya. Disebutlah dengan sebutan ruwaibidhah. Ruwaibidhah adalah orang bodoh tapi berbicara tentang ilmu dengan kebodohannya, yang ngaco, ya salah. Kita di Pusdai pernah membahas salah satu fenomena akhir zaman. Salah satunya adalah diambilnya ilmu dari orang-orang bodoh. Orang-orang yang berilmu ditinggalkan, orang bodoh dikejar karena dia menyajikan penjelasan dengan metode yang menarik, ya. Itu berbahaya. Bagaimana ketika kita mencapai sesuatu yang diinginkan dalam hal dunia, tapi khawatir lalai akan akhirat kita, sementara kita yakin bisa dan mampu mencapainya. Bagaimana sikap kita ketika ada hal tersebut? Apakah kita lebih mendahulukan akhirat kita daripada potensi dunia tersebut? Dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang bagi akhirat. Seluruh yang ada di dunia bisa dan harus kita pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan di akhirat. Kalau ada cita-cita dunia yang bisa kita capai, seperti kekayaan, jabatan, pangkat yang seperti itu bisa kita capai, apakah pasti dengan mencapai kekayaan, pangkat, dan kekuasaan itu kita akan jauh dari akhirat? Enggak, termasuk kemiskinan. Kemiskinan memungkinkan kita jauh dari akhirat. Kekayaan memungkinkan kita jauh dari akhirat. Kemiskinan juga begitu. Bukan kaya atau miskinnya. Bukan berkuasa atau tidaknya. Bukan berpangkat atau melaratnya. Bukan. Tapi bagaimana sikap kita mengantisipasi semua itu. Kalau kekayaan diminish oleh iman, oleh tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, kekayaan bisa menguntungkan di akhirat. Keluarkan zakatnya, infaknya, sodakonya, pakai menolong orang, pakai membiayai dakwah. Kekayaan itu bisa menguntungkan di akhirat, bukan merugikan. Begitu juga kekuasaan, begitu juga pangkat, begitu juga hal-hal duniawi lainnya. Sebaliknya, kemiskinan, kalau tidak dimanage dengan iman, bisa putus asa, bisa pesimis. Bisa uring-uringan, bisa mendorong dia untuk merampok, mencopet, mencuri, dan sejenisnya. Ya, jadi bukan kaya atau tidaknya, bukan duniawi atau tidaknya, tapi mampu gak kita memanage masalah duniawi tadi dengan keimanan. Ya. Bagaimana dulu para penuntut ilmu membiayai kehidupannya? Saya dan keluarga ingin juga memfokuskan diri pada itu, tapi masih terkendala dengan harus bekerja mencari nafkah. Ingin fokus hanya menuntut ilmu. Tapi bagaimanakah nafkah yang mesti kami berikan kepada anak-anak? Dulu para ustadz melamun. Ada dua kewajiban. Menuntut ilmu plus mengajarkan ilmu. Ini harus fokus, gak bisa sambilan. Tapi punya anak istri yang harus dinafkahi. Para ustadz menghindarkan makan dan memberi makan anak istri dari hasil dakwah. Itu akan merusak. Merusak apa? Niat. Nanti kalau dakwah niatnya rusak, wah efeknya juga buruk gitu. Bagaimana agar bisa tetap belajar ilmu, mengajarkan ilmu, nafkah ngalir terus. Sebagian di antara mereka berdoa kepada Allah meminta solusi. Sebagian di antara mereka ada yang bekerja juga, dakwah juga. Dua kakinya itu menginjak dua bidang yang berbeda. Satu di kanan, satu di kiri. Yang kanan dakwah, yang kiri dunia. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ketika bekerja, pikirannya dipenuhi oleh urusan dunia. Jiwanya, perasaannya juga begitu. masuklah ke ranah dakwah. Ketika dakwah ingat proyek, ketika dakwah ingat pekerjaan, ketika mau dakwah enggak sempat untuk mempersiapkan. Akhirnya apa? Hambar, isinya hambar. Sentuhan dari dakwahnya tidak ada. Penghayatan dia terhadap materi juga tidak ada. Karena bercabang dua. Ini setengah, ini setengah, ya dua-duanya enggak bagus. Karirnya di pekerjaan enggak bagus dan tugas dia di dakwah juga enggak bagus. Terus gimana atau solusinya? Solusinya yang bagus, si ustadz ini punya perusahaan yang dikelola oleh orang lain. Sudah, dia fokus ke dakwah, perusahaannya jalan, tiap bulan ngalir. Itu solusi yang bagus ya. Semoga semua ustadz bisa begitu nanti. Jadi pas dakwah itu kemanapun gak perlu panitia, siapkan hotel, siapkan transportasi, siapkan tiket pesawat kalau itu harus pakai pesawat. Gak perlu, biar saya beli sendiri. Kalau perlu antum lagi apa, bangun masjid berapa biaya? 2 miliar, bikin yang 20 miliar. Saya sumbang. Ya ustaz itu ya dakwah, ya nyumbang. Itu seperti para ulama zaman dahulu, Imam Abu Hanifah. Itu beliau pengusaha emas, perhiasan. Kalau mau keluar dakwah ngajar, sakunya penuh oleh uang. Ya. Ketika dakwah, dia infak, dia sedekah, pulang kosong. Dari sekarang sebaliknya. Ketika pergi, kantongnya kosong, pulang penuh. Barokah dari dakwahnya tercabut oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, coba antum pikirkan solusinya bagi para ustadz bagaimana agar fokusin, agar fokus tanpa harus berakibat si ustadz menafkahi anak istri dari hasil dakwah. Hina itu, ya. Ketika beres dakwah, datang panitia di hadapan orang. Ustaz, terima kasih, ini mukafa'ah untuk dakwahnya. Ceklek-ceklek oleh orang-orang di foto tempel. Ustaz ketika menerima honor dari ceramahnya. Ketika umpah honornya biasanya gede, cuma segini, saya gak mau ngisi lagi di sana. Keikhlasannya hilang gak? Hilang keikhlasan. Karena ustaz nanti mau tidaknya dakwah itu dilihat dari isi amplop. Kalau amplopnya tebal, wah saya mau dua kali seminggu di sana tuh, biar cepat kaya. Tapi kalau umpah amplopnya kecil, tipis gitu ya, gak akan pernah lagi saya ke sana. Nanti dikasih tahu ke ustaz lain, kalau diundang sama panitia itu, jangan mau amplopnya tipis. Komunikasi di antara mereka, itu merusak itu. Merusak dakwah, merusak keikhlasan ya. Jadi seperti itu. Jadi cari solusi yang pas. Yang pas itu adalah seperti tadi. Si ustadz punya usaha yang dijalankan oleh orang lain, dia fokus kepada dakwah tanpa harus melibatkan diri, dipusingkan oleh urusan pekerjaannya. Kadang sekali dua kali ngontrol, sebulan sekali, sepekan sekali, tanpa harus melibatkan diri terlalu jauh, yaitu yang terbagus ya. Semoga para ustadz kita oleh Allah diberikan solusi terbaik agar dakwahnya tetap ikhlas, fokus dan barokah, dan anak istrinya tetap ternafkahi secara barokah ya. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari penonton YouTube dari hamba Allah. Ustaz, mana yang lebih utama bagi perempuan, menuntut ilmu baru menikah atau menikah lalu menuntut ilmu dengan maksud agar ada yang menemani saat menuntut ilmu? Barakallahu fiik. Itu ikhwan apa akhwat? Akhwat. Akhwat. Kok tahu? Syaulu ini namanya saat kalau. Tayib. Apa nikah dulu menuntut ilmu, menuntut ilmu lalu nikah? Iya, tidak perlu dikait-kaitkan. Ketika ikhwan atau akhwat itu masih jomblo, masih belum laku, masih belum ada yang ngelirik, tetaplah menuntut ilmu. Ketika di tengah perjalanan menuntut ilmu ada yang ngelirik, ambil. Dan setelah menikah tetaplah menuntut ilmu bareng-bareng, ya. Jadi jangan sampai saya mah nanti mau menuntut ilmu kalau sudah punya suami biar ada yang nganter kemana-mana. Akhirnya selama masih gadis, tidak menuntut ilmu. Kalau ketika belum menikah tidak menuntut ilmu, kebayang pasangannya yang mau sama dia yang kaya apa. Banyak loh ikhwan, ini rahasia ya, ngirim CV ke saya agar apa? Dicarikan jodoh. Apa kriterianya? Akhwat yang rajin ngaji, sudah lama ngaji. Jangan yang baru, apalagi yang tidak ngaji. Ketika saya punya kenalan yang juga jomlo, akhwat, tapi gak ngaji, sekedar dengar-dengar di radio, di YouTube, ngirim CV ke saya sambungkan. Pertanyaannya, afan ustad, ya setahu ustad, akhwat ini sudah ngaji berapa lama? Saya bilang gak pernah. Enggak ah, enggak jadi. Akhwat itu protes. Salah tuh cara berpikir ikhwan. Mestinya didik si istrinya. Itu pertanyaan subjektif ya, pernyataan subjektif. Mestinya didik istrinya, dia dapat pahala. Saya bilang, kalau sudah menikah baru dididik, susah loh. Jangankan setelah nikah baru dididik, akhwat yang sudah belasan tahun terdidik, lalu setelah nikah, yang tadinya rajin tahajudnya jadi malas, yang tadinya rajin saum Senin Kamisnya jadi malas, yang tadinya rajin ke kajian jadi gak mau ngaji, itu banyak yang seperti itu. Apalagi yang tadinya gak terdidik. Itu pertama. Kedua, ikhwan lebih berpikir, ngapain capek-capek mencari akhwat yang didikin, yang harus dididik, kalau yang sudah terdidik banyak ya. Mending yang sudah terdidik. Oleh karena itu, kalau ketika belum laku itu akhwat, berpikiran nanti aja saya thalabul ilmi ngaji, kalau sudah punya suami biar belajar ke suami, diantar-antar sama suami, maka dijamin gak akan ada ikhwan yang mau beristrikan seperti itu. Kalau toh ada, pasti yang sama-sama gak ngaji ya. Kalau yang gak ngaji, gak akan pertimbangan sudah berapa lama ngaji, enggak. Tapi kadang-kadang ada loh, ikhwan ngirim CV ke saya, ustaz saya memang gak pernah ngaji, tapi saya ingin akhwat yang solihah, minta murid ustaz. Saya bilang, kalau ada murid saya yang sudah lama ngaji, gak akan mau sama antum. Kan nanti saya bisa belajar kepada dia, ustaz. Antum tuh suami tuh ngajar, bukan? Belajar ke istri, sebaliknya, gitu ya. Jadi setelah, sebelum menikah ngajilah, setelah menikah bareng-bareng ngaji ya. Kalau dua-duanya ikhwan ngaji, akhwat ngaji, rajin, terus nikah, setelah nikah tetap bareng-bareng ngaji, itu lebih romantis. Berpacaran secara sah, bernilai ibadah, berpacarannya di taman surga. Jadi begitu datang ke pengajian, ikhwan di sana, akhwat di sana, tahu bahwa ada suaminya di sana, ikhwan tahu bahwa istrinya ada di sana, di tempat akhwat, adem tentrem ya. Janjian nanti kalau sudah bubar kita ketemu di sana ya. Itu ditunggu itu. Begitu bubar, oh ketemu. Ah pokoknya mah beda lah ya. Beda itu ya. Pokoknya beda, coba rasakan. Jadi tidak harus terkendala oleh status apakah belum menikah ataukah setelah nikah. Sebelum menikah ngaji, setelah nikah tetaplah ngaji ya. Jangan terkendala oleh salah satu di antara dua keadaan tadi. Ustaz, terkadang saya bingung apa dulu yang harus ana telaah dan pelajari, apakah bahasa Arab dulu atau tahsin dulu atau yang lain, tolong pencerahan. Bila bisa bersamaan gak apa-apa, ada waktu untuk tahsin, ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Yang parah, yang susah, sudah mau belajar bahasa Arab tapi baca Quran belum lancar, tajwid makhrajnya belum benar, sudah mau belajar bahasa Arab, ini terkendala. Makanya salah satu syarat kalau mau belajar bahasa Arab, baca Quran harus sudah lancar, tajwid makhrajnya harus sudah benar, baru bisa belajar bahasa Arab. Nanti si ustadznya tahu ini sudah mau belajar bahasa Arab, tapi dilihat dari bacanya tajwid makhraj belum benar. Ini terkendala. Dia akan menyarankan, "Yuk, kita belajar tahsin dulu. Tata cara belajar membaca Al-Qur'an terlebih dahulu, ya. Setelah ini bagus, benar tajwid makhrajnya benar, lancar baca Qur'annya, baru bisa ke bahasa Arab, ya." Tapi kalau yang sudah lancar tajwid makhrajnya sudah benar, tajwid makhraj terus lanjut, ya, bahasa Arab juga boleh dimulai. Ustaz, batasan nazar untuk wanita sampai mana? Soalnya ada yang bilang boleh melihat rambut yang akan dilamar atau melihat betisnya. Ulama ikhtilaf. Ya, Ibnu Jauzi menyatakan begitu. Karena kata Nabi SAW, fal yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha. Lihatlah ke tubuh wanita itu bagian yang lebih bisa menarik dia untuk menikahinya. Dari hadis ini sebagian ulama memahami bagian apanya aja. Kalau dia lebih tertarik dengan melihat betisnya, lihat betisnya. Kalau dia yang paling tertarik melihat lengannya, lihat lengannya. Itu sebagian ulama. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan hanya ke wajah. Ketika belum dinazar, wajah ahwat tertutup. Ketika mau dilamar dijadikan istri, buka wajahnya lihat. Boleh. Tidak berdosa. Baik bagi ahwat ataupun bagi ikhwan yang akan melamarnya, ya. Adapun setelah dinazar, ternyata ahwat itu, ikhwan itu enggak cocok gitu, ya. Ih, ini mah cantik, saya mah enggak mau ke yang cantik. Akhirnya mundur lagi. Itu amanah bagi dia. Ada gitu, gitu. Ada tuh. Saya enggak tahu istilahnya, lupa lagi. Ada fobia terhadap wanita cantik. Anehnya. Jadi lihat wanita cantik itu gak suka, takut. Mungkin ada background, ada yang latar belakanginya. Ketika kecil dia diceritain, kalau ada wanita cantik itu jelmaan kuntilanak. Ditanamkan sejak kecil begitu, hati-hati ke wanita yang cantik. Wanita cantik berpotensi itu jelmaan kuntilanak. Kedua, wanita cantik berpotensi penjahat, menipu, menculik. Kalau penculik rata-rata yang cantik, yang ramah, biar anak kecil tertarik lalu diculik. Akhirnya dia sejak kecil ada rasa takut terhadap wanita cantik. Terus terbawa sampai gede. Makanya kalau melihat wanita cantik dia takut. Ada yang seperti itu. Jadi pas mau ngelamar ahwat, nador, ih cantik, takut. Takut nanti pas sudah nikah, malam pertama punggungnya berlubang. Takut. Makanya dia milih yang jelek. Ini anugerah bagi ahwat sebenarnya. Bagi ahwat yang jelek. Jadi lihat wajahnya, kata Syekh Al-Utsaimin, bukan yang lain-lainnya. Kalau enggak jadi, amanah bagi dia, enggak boleh disebar-sebar, ya. Ada wanita, ada laki-laki yang fobi terhadap wanita jelek, ada. Wallahu a'lam. Tapi ketika di nazar ternyata kurang cantik, dia enggak boleh menyebar-nyebarkan. Awas, wanita ini jangan dilamar. Kecewa nanti, jangan. Saya mau bertanya, saya akhwat, mengapa saya ketika sedang sendiri selalu merasa seperti ada yang ngajak ngobrol. Jadi saya otomatis suka ngomong sendiri tapi nyaman, seneng gitu. Apalagi kalau di kamar mandi suka ngomong sendiri. Tapi tidak dikeraskan ngobrolnya. Dan ini sudah berlangsung lama. Dari saya kecil sampai sekarang. Kenapa ya? Apakah ini seperti was-was jin? Kenapa ya? Kedengaran gak ada suara ngajak ngobrol? Kalau itu sifatnya imajinatif, gak ada suara yang terdengar. Tapi imajinasi kita, khayalannya terlalu kuat terlalu tinggi. Coba ke psikiater. Coba diperiksa kejiwaannya, ya. Tapi kalau normal, di luar itu sikapnya normal gitu ya. Dan ada terdengar suara yang ngajak ngobrol lalu dilayani, dilayani. Orang lain tidak mendengar tapi dia mendengar. Orang sekarang menyebutnya indigo. Coba diruqyah. Coba dia meruqyah sendiri. Coba dia baca Al-Quran. Coba dia belajar tauhid. Mungkin itu salah satu di antara efek dari ilmu perdukunan yang dahulunya pernah dipelajari dan diterapkan oleh nenek moyangnya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, atau terus coba diusut, ada enggak pada nenek moyangnya yang pernah menjadi dukun, menjadi tukang sihir atau yang lain-lain seperti itu. Mungkin ada nanti, ya. Ini salah satu jenis dari indigo tadi. Indigo terjadi karena nenek moyangnya ada yang pernah jadi dukun atau jadi tukang sihir. Mengadakan perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Ketika orang ini mati, kesepakatan dengan jinnya, jinnya nanti nyurup atau mengikuti salah satu turunan yang sesuai dengan kriteria. Oh ini nih, belum tentu anaknya, belum tentu cucunya, mungkin nanti buyutnya atau cicitnya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Oh ini yang pas. Akhirnya jin itu datang kepada dia sejak kecil, ngajak ngobrol, kedengaran suaranya oleh dia, orang lain gak mendengar. Ada lagi yang bukan hanya ngajak ngobrol, tapi dia bisa melihat hal-hal yang orang lain gak bisa melihat. Bisa mengetahui apa yang orang lain gak bisa mengetahui. Kadang bisa menyembuhkan penyakit tertentu dengan hal yang irasional, dengan cara yang tidak rasional. Nah itu salah satu di antara hasil dari perdukunan. Gimana cara penyembuhannya? Dia harus diajari baca Quran. Dia harus diajarkan zikir-zikir pagi dan petang, doa-doa harian. Dia harus diajarkan tauhid. Kalau tauhid sudah tertanam, seluruh bibirnya seluruh basah dengan zikir, dengan baca Al-Quran, maka jin yang selalu mengikutinya akan meninggalkannya secara otomatis, ya. Nanti dia akan sembuh sendiri. Itu kalau suara yang ngajak ngobrol tadi itu terdengar di telinganya, ya. Coba demikian. Wallahu a'lam. Saya seminggu dua kali pinjam motor ke teman, tapi saya niatkan sewa. Sebagai bayarannya saya isiin bensin 10.000 setiap pakai. Tapi kadang teman saya tidak mau diberi imbalan tersebut karena dia bilang dia ikhlas. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk riba? Kalau akadnya pinjam, ya, meminjam motor gitu, maka kembalikan dengan motor seutuhnya. Tapi kalau akadnya sewa, maka disepakati harga sewanya sekian, ya. Kalau umpamai meminjam, boleh pinjam asal nanti antum isi bensin. Maka mengisi bensinnya itu riba. Karena apa? Karena kalau diakadkan sebelumnya, ya. Kalau disyaratkan sebelumnya. Karena kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat dari hasil pinjam itu, maka itu riba. Sama dengan saya pinjam 10.000 tapi nanti kembalinya 12.000, ya. Maka yang 2.000 adalah riba, ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, pinjam 10.000 nanti saya kembalikan 10.000. Setelah kita pinjam, karena kita merasa berhutang budi, kita lebihkan, ini 10.000, ini saya tambah 2.000. Tanpa ada perjanjian, boleh tidak? Boleh, dan Nabi SAW sering seperti itu. Nah, begitu juga pinjam motor ya, udah. Terus kita isi bensin, 10.000, 20.000, malah full tank gitu ya. Malah ada, apa namanya, wadah bensin apa namanya? Kompan, jerigen. Saya sudah isi full, nih 10 liter lagi. tanpa ada perjanjian sebelumnya, boleh tidak? Boleh. Kita isikan bensin, kita kasih jerigen 10 liter, gitu ya, sebagai imbalan atas kebaikan dia, tanpa disyaratkan sebelumnya, itu boleh. Tapi kalau umpamanya syarat, sok saya kasih ini motor, awas, harus full tank dan plus 10 liter jerigen, ya, tambah makan siang selama 2 hari. Itu riba, karena ada ngambil manfaat dari hasil meminjamkan, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada persyaratan apapun, terus kita isikan bensin, boleh, tidak apa-apa. Terakhir ya, pilih yang mudah. Dan Ana punya anak laki-laki yang sejak SD, SMP, SMA kita masukkan ke pesantren, dan kini putra Ana ini ingin kuliah ke umum, bukan syar'i. Kita sebagai orang tua sudah berusaha agar kuliah ke syar'i, tapi dia tidak mau. Nah Ustaz, nasihat apa yang harus Ana sampaikan kepada putra Ana? Iya, ini fenomena yang banyak terjadi, teralami oleh ikhwan. Sejak TK, SD, SMP, sampai SMA di pesantren. Keluar SMA dia mau kuliah umum. Gak mau berlanjut ke jurusan agama. Yang seperti itu banyak, ya. Pertama, mungkin ini tergantung karakter anaknya dan sejauh mana motivasi yang diberikan oleh orang tua dan guru-gurunya. Kalau karakter anaknya tidak siap untuk berpisah dengan orang tua, tapi orang tua memaksa. Sejak TK dia ke pesantren kan, sampai SMA. Jenuh dia dengan suasana pesantren, jenuh dengan materi kepesantrenan, sementara motivasi dari orang tua dan guru kurang. Pas SMA dia sudah puncak kejenuhannya, dia berontak. Dia gak mau lagi belajar agama. Lalu dia mau kuliah umum. Di mana kekeliruannya, kesalahannya? Kekeliruan terletak pada orang tua dan guru. Di mana kesalahannya? Orang tua kurang memberi support dan pengarahan. Kedua, kurang pengkondisian terhadap anaknya. Anaknya walaupun pesantren, ketika pulang diberi informasi duniawi yang menyenangkan dia. Diberi HP, diberi internet, diberi komputer, diberi bathtub. Diberikan konten tentang kesenangan dunia, tentang pergaulan anak-anak muda yang menyenangkan begitu. Akhirnya hati pikirannya ada di dunia yang menyenangkan, fisiknya ada di pesantren. Gak betah, gak sinkron antara pikiran, jiwa, dan keberadaan fisik dia. Ya, sampai SMA dia sudah punya keberanian untuk memberontak, dia berontak. Maka orang tua memberi support tentang agungnya ilmu syar'i, kehidupan yang didasarkan pada ilmu syar'i. Ketika liburnya bawa anak-anak ke pengajian. Ketika liburnya anak-anak tetap dikontrol, coba hafalanmu baik sampai di mana. Saya ingin dengar. Coba buku-bukumu, terangkan isi buku ini. Kemudian memberikan support untuk tetap istiqamah di jalan ilmu syar'i ini, ya. Itu yang harus dilakukan. Kebanyakan para orang tua tidak demikian. Kebanyakan para orang tua ketika libur bebas kemana saja. Apapun boleh, ya. Diberikan konsumsi yang enggak bagus bagi perkembangan jiwa dan pikiran anaknya. Akibatnya seperti itu. Maka para orang tua tetaplah kontrol anak-anaknya, tetaplah dijaga anak-anaknya, tetaplah diarahkan anak-anaknya. Jangan sampai mereka mencari perkembangan sendiri melalui internet. melalui media massa, melalui media sosial. Akibatnya tidak sinkron antara kehidupan dia di pesantren dengan apa yang dia konsumsi dari internet tadi, ya. Itu yang harus lebih diperhatikan. Ya, cukup sampai di sini kita persiapan sholat duhur. Insyaallah kita akan sambung kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.